إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين Jamaah Salat Isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala seusai melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada sebuah bab yang diberi judul Bab Sunanir Ratibah, bab disunnahkan menjaga salat rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang disyariatkan mengiringi salat lima waktu yang fardu. Karena kata rawatib itu dalam bahasa Arab artinya mengiringi. Jadi pelaksanaannya mengiringi sholat lima waktu yang hukumnya wajib. Ada yang sifatnya qabliyah, dilaksanakan sebelum sholat fardu. Ada yang sifatnya ba'diyah, dilakukan setelah sholat fardu. Hukum sholat rawatib dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, hukum sholat sunnah rawatib adalah sunnatun mu'akkadatun, sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat diperintahkan untuk dilaksanakan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Dan ini berlaku bagi yang mukim. Anjuran dan perintah untuk menjaga sholat sunnah rawatib berlaku bagi mereka yang sedang mukim. Sementara para musafir yang melakukan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya, dari kota tempat dia tinggal, baik dalam tujuan-tujuan yang syar'i maupun dalam tujuan-tujuan yang mubah, selama dia dikategorikan seorang musafir, maka tidak disunnahkan melakukan sholat rawatib, kecuali sholat sunnah fajar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Selain daripada itu, maka tidak disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan sholat rawatib ketika sedang safar. Jadi anjuran yang sangat kuat untuk menjaga sholat sunnah rawatib berlaku bagi yang sedang mukim. Sementara yang sedang musafir, mereka diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat sunnah tersebut karena ada udzur safar, kecuali qabliyah subuh, kecuali sholat sunnah fajar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam khusus sholat ini beliau tidak pernah meninggalkannya baik kondisi mukim atau sedang safar. Mengingat keutamaan yang dimiliki sholat sunnah fajar yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari sholat sunnah fajar, kalau Rasul sedang safar, beliau tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, di dalam bab ini ada 2 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis yang ke-59, an Abdullah ibn Umar, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, qala, beliau bercerita, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah salat Jumat, wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ini keterangan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, salat yang beliau lakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lakukan salat-salat tersebut ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam bermalam di rumah Hafsah. Hafsah adalah salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang kebetulan Hafsah itu adalah saudarinya Abdullah ibn Umar. Sehingga akses keluar masuk ke rumahnya Hafsah mudah bagi Abdullah ibn Umar. Dan beliau mendapati baginda Nabi alaihi salatu wassalam melakukan sholat sunnah rawatib dengan rincian yang beliau sampaikan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Wa fi lafdin, dalam sebagian lafaz disebutkan, fa ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'atu fa fi baitihi. Untuk sholat sunnah setelah maghrib, isya, fajar, dan Jumat, beliau melakukan semuanya di rumah. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan sholat rawatib setelah maghrib, setelah isya, sebelum fajar, setelah Jumat, semua dilakukan di rumah. Wa fi lafdhi lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dibawakan dengan lafaz yang lain, anna Ibnu Umar qala, Ibnu Umar berkata, haddatsatni Hafsah. Hafsah menceritakan kepadaku, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajru wa kanat sa'atan la adkhulu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fiha. Hafsah menceritakan kepadaku bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau salat 2 rakaat yang sangat ringan ketika masuk waktu subuh. Dan waktu itu, kata Ibnu Umar, aku tidak bisa masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Karena posisinya sebelum subuh. Kalau sholat-sholat yang lain, Ibnu Umar menyaksikan secara langsung. Ya, di mana Rasul sholat sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya, setelah jumatan. Disaksikan oleh Ibnu Umar secara langsung. Sementara sholat sebelum subuh tidak disaksikan oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena itu pada waktu privasi. Yang menceritakan adalah Hafsah, istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Hafsah menceritakan kepada Ibnu Umar kalau Rasul juga melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan tata cara 2 rakaat yang sangat ringan. Ya, 2 rakaat yang sangat pendek, singkat. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kita baca terlebih dahulu, nanti kita simpulkan bersama-sama apa yang bisa kita jadikan faedah dari 2 hadis yang mulia ini. Hadis yang kedua, hadis yang ke-60. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajri. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah begitu menjaga salat-salat sunnah melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Aisyah salaku ummahatul mu'minin, istrinya Nabi alaihi salatu wassalam, memperhatikan kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah begitu menjaga sholat sunnah lebih dari sholat 2 rakaat sebelum subuh. Artinya sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, menjadi sholat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi, baik kondisi sehat, bahkan ketika sakit, ketika sedang mukim, bahkan saat safar. Ya, mukim beliau jaga dengan baik, beserta dengan sholat rawatib yang lainnya. Ketika safar, hanya sholat ini yang dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari rangkaian sholat rawatib. Yang lain Rasul enggak melakukan kalau sedang safar. Jadi ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kalau sedang safar Rasul tidak mengerjakan. Tapi giliran dua rakaat sebelum subuh, beliau tetap menjaga sholat tersebut. Kira-kira kenapa? Disebutkan dalam riwayat berikutnya, wa fi lafdzin li muslimin, dalam riwayat Muslim dijelaskan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Pahala yang akan didapat oleh seorang hamba ketika menjaga dua rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh maksudnya, itu lebih baik dari dunia seisinya. Dengan pahala inilah baginda Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh kepada umat beliau agar tidak meremehkan dua rakaat sebelum sholat subuh. Sangat ringan. Ya, kalau kita misalkan tidak mampu qiyamul lail, tidak sempat sholat witir bahkan sebelum tidur, karena memang aktivitas yang begitu padat, tuntutan pekerjaan misalkan, yang menjadikan waktu kita betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk qiyamul lail dengan sempurna, jangan sampai tertinggal dua rakaat fajar. Yang itu dicontohkan oleh Nabi dengan dua rakaat yang sangat singkat. Rasul pada rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad. Ya, dua surat yang insyaallah ta'ala seluruh kaum muslimin hafal surat tersebut. Mengingat surat ini termasuk surat sapu jagat, andalan kita bersama dalam sholat-sholat kita. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Sangat ringan. Ya. Mengingat pahalanya begitu besar, jangan sampai terlewatkan. Karena tindakan Nabi pun juga menunjukkan bahwa beliau khusus sholat ini, sekalipun kondisi safar, tidak beliau tinggalkan. Nah, berkaitan dengan masalah sholat rawatib, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini juga salah satu ummahatul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Ini menjelaskan keutamaan menjaga salat rawatib. Nabi bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah ada hamba muslim manapun, yusalli lillah, yang salat karena Allah, kulla yaumin, setiap harinya, tintai ashrata raka'atan, 12 raka'at, tatawu'an, dari salat sunnah, ghaira fariidatin, selain salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dari hadisnya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Nabi memberikan janji, siapapun dari hamba yang muslim tanpa terkecuali, termasuk kaum muslimin yang tinggal di Kali Judan dan sekitarnya, ya, siapapun dari hamba muslim yang sholat setiap harinya 12 rakaat sholat sunnah selain sholat fardu, berarti sholat fardunya juga dijaga, ya. Selain sholat fardu 5 kali dalam sehari ditambah 12 rakaat sholat sunnah, yang dilaksanakan karena Allah, maka balasannya Allah akan membuatkan untuknya sebuah rumah di surga. Keutamaan menjaga sholat rawatib adalah mendapatkan kaplingan rumah di surga. Bukan sekedar di Geraha Famili, atau di Citraland, atau di Jalan Darmo. Ya, tempat rumah-rumah elit ya, untuk di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya, gak sekedar itu. Ya mungkin saat ini kita kalau lewat di daerah-daerah tadi, tercengang melihat bangunan rumah-rumah yang megah. Ada yang stylenya kayak Eropa, ada yang Amerika klasik, ada yang minimalis. Ya, luar biasa mengagumkan. Secara naluri manusia ingin punya rumah yang sama. Andai kata berkesempatan untuk bisa memiliki satu unit rumah di perumahan elit di Surabaya, gak akan ada satupun di antara kita yang melewatkan kesempatan tersebut. Iya apa enggak? Ya toh? Ternyata ada yang lebih baik, yaitu rumah di surga. Allah berikan secara khusus bagi hamba yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah setiap hari karena Allah. Apa saja 12 rakaat tadi diterangkan dalam lanjutan hadisnya. Ya, jadi Rasul memberikan 12 rakaat. Keutamaannya yang menjaga 12 rakaat ini dapat rumah di surga. Disebutkan dalam lanjutan hadisnya di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, dan itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Bukan 4 rakaat seperti salat Isya, tapi dipisah 2 rakaat 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 6 berarti ya. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Genap 12. Ya, yang menjaga 12 rakaat ini akan mendapatkan balasan rumah di surga. Cuma-cuma. Enggak ada keterangan sertifikat hak milik dan lain sebagainya. Aman insyaallah taala. Enggak ada yang gugat kan fidina azani Allahu wa iyyaku. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Kemudian dilengkapi dengan keterangan dari hadisnya Abdullah bin Umar, untuk salat maghrib, isya dan ba'diyah fajar, qabliyah fajar itu dilakukan afdolnya di mana? Di rumah. Ya, maghrib, isya, kemudian Jumat, setelah Jumat, kemudian sebelum subuh, itu dilakukan yang afdol di rumah. Kalau di masjid boleh Ustaz? Boleh. Tapi yang afdol di rumah, karena Nabi lebih banyak melaksanakannya di dalam rumah. Ya, termasuk ba'diyah isya. Yang belum sholat ba'diyah isya, karena mungkin taklim terlebih dahulu beberapa menit, ya boleh tidak dilakukan setelah taklim? Boleh. Jadi ba'diyah rawatib itu tidak harus setelah sholat fardu. Kalau ada jeda diperbolehkan. Ya, Sampai kapan batas waktunya? Sampai habis waktu sholat tersebut. Kalau ba'diyah isya berarti sampai habis waktu isya. Kalau ba'diyah duhur berarti sampai habis waktu duhur. Ya, diperbolehkan. Jadi misalkan selesai sholat isya, taklim terlebih dahulu. Habis taklim ngobrol, tanya jawab, makan snack, mampir ke warung, makan indomie dan lain sebagainya. Pulang ke rumah, kemudian sholat dua rakaat dengan niat ba'diyah isya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dan tetap mendapatkan keutamaan yang sama. Ya, jadi yang tadi belum ba'diyah isya, ya, karena lebih afdol di rumah misalkan, selesai kajian ini kemudian pulang ke rumah, sholat dua rakaat, dia mendapatkan keutamaan yang sama. Begitu pula ba'diyah maupun qobliyah yang lain. Nah, hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu 12 rakaat yang tergolong rawatib yang memiliki keutamaan khusus mendapatkan rumah di dalam surga. Bagaimana dengan qobliyah asar? Apakah termasuk bagian sholat rawatib? Kan tidak disebutkan sebelum asar ya dalam hadis tadi. Yang ada sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Asar enggak disebut. Ya, apakah qobliyah asar termasuk bagian sunnah rawatib? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak termasuk salat rawatib. Yang dimaksudkan dalam 12 rakaat dalam hadisnya Ummu Habibah, dia enggak masuk sholat sunnah rawatib, tapi tergolong sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak masuk dalam keumuman hadis baina kulli adzanaini sholatun, antara adzan dan iqamah ada sholat. Ya, Rasul mengulangi lafaz ini sebanyak 3 kali. Baina kulli adzanaini shalatun, antara adzan dan iqamah ada waktu untuk salat. Liman syaa, bagi yang mau mengerjakannya. Maksudnya sunnah. Ya, setelah dengar adzan misalkan sebelum qomat dia salat 2 rakaat, ya, yang kita kenal dengan qobliyah istilahnya ya. Boleh, tapi tidak tergolong sunnah rawatib. Tergolong pada keumuman hadis tadi sebagai sholat sunnah mutlak. Jadi kalau dikerjakan, silahkan. Tidak dikerjakan, tidak mengapa. Ya, yang menjadi sholat sunnah rawatib, itu yang disebutkan dalam hadisnya Ummu Habibah. 12 rakaat dalam sehari. Untuk sholat rawatib duhur, sholat rawatib duhur, ini ada 3 tata cara. Ya, 3 tata cara. Tata cara yang pertama, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, sama-sama 4, dengan pelaksanaan tata caranya 2 rakaat 2 rakaat, tidak seperti sholat isya, tapi 2 rakaat salam, terus sambung 2 rakaat salam. Sebelum dan sesudah sama 4 rakaat 4 rakaat. Atau seperti dalam hadis tadi, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Atau yang ketiga, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Diperbolehkan untuk memilih. Bisa 4 4 4 2 2 2. Yang afdol yang mana? Yang afdol 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Karena ada nasnya dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha yang langsung disebutkan oleh Nabi mendapatkan balasan rumah di surga. Adapun keterangan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur ini melalui hadis yang lain dari tindakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terkadang beliau melakukan 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah, atau 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Namun yang mendapatkan janji paten rumah di surga, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Naam, hakadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dari semua sunnah rawatib tadi, yang paling ditekankan, yang paling harus diperhatikan, yang paling harus dijaga, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau yang lain-lainnya kita kadang bisa, kadang enggak, enggak ada masalah. Ya, karena memang sifatnya sunnah. Yang terpenting jangan sampai luput 2 rakaat sebelum subuh. Karena pahalanya di samping dapat rumah di surga lebih baik dari dunia seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melengkapi salat-salat rawatib 12 rakaat dalam sehari, yang mendapatkan, yang dengan itu kita mendapatkan janji dari Nabi alaihi salatu wassalam, rumah di surga. Allahumma amin. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik. Itu menunjukkan kalau ibadah sholat itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kalau dunia itu di sisi Allah itu harganya hanya seperti sehelai sayap nyamuk. Ya, di sisi Allah, tapi di sisi kita jadi besar. Padahal di sisi Allah harga dunia itu cuman sehelai sayap seekor nyamuk. Ya mungkin kita saja diminta untuk menerima nyamuk utuh, enggak mau, ogah-ogahan, buat apa nyamuk, kan gitu. Ya, harga dunia di sisi Allah hanya sehelai sayap seekor nyamuk. Jadi yang dapat dunia jangan sombong, karena cuma remeh. Yang enggak dapat dunia juga jangan berkecil hati, karena juga remeh. Seperti itu. Ya. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh saja keutamaannya lebih baik dari dunia seisinya, maka sholat fardu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Kalau sholat sebelum subuh saja sangat dianjurkan dan dijaga betul oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka sholat subuhnya selaku sholat fardu jauh lebih utama. Ya, dan itu yang menjadikan seorang hamba bisa lebih siap melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kalau dia menjaga 2 rakaat fajar. Ya, kalau yang subuhnya telat, bangunnya telat, dijamak dengan sholat duha, nah ini alamat itu tidak pernah sholat fajar ya, sholat sunnah fajar dijamin tidak pernah, wong subuhnya jamak dengan sholat duha, dan gitu ya. Nah, terkait dengan kenapa kok dikatakan lebih baik dari dunia dan seisinya, dari sisi mana, ya, tidak dijelaskan lebih detail oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, tapi kalau kita menangkap dari keterangan mereka, 2 rakaat yang begitu singkat, nilai pahalanya di sisi Allah lebih baik dari dunia seisinya. Maka sholat fardu jauh lebih hebat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, Allah ibarik. Monggo, Pak Rama. Yeah. Terus waktunya itu sebelum subuh atau sebelum sholat subuh? Nah, waktunya dimulai saat masuk waktu subuh. Jadi setelah azan. Setelah azan. Jadi waktunya setelah azan. Jadi setelah azan subuh, sholat sebentar di rumah, dua rakaat ringan, ya dengan bacaan tadi, rukuk sujudnya juga ringan, sangat ringan, parama. Baru setelah itu masuk ke berangkat ke masjid. Nah, kalau memang nggak nututi, ya dikoordinasikan dengan imamnya. Ya, imam rawatibnya kalau bisa kalau pas subuh jangan buru-buru datang. Seperti itu. Mengingat pahalanya yang begitu besar, sangat sayang untuk dilewatkan. Ikut timer. Tamam. Nah, kalau yang secara sunnahnya masjid yang memiliki imam rawatib itu qomatnya menyesuaikan dengan kedatangan imam. Harusnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Jadi sang muadzin setelah azan begitu masuk waktu dia bergegas azan. Untuk qomatnya menunggu datangnya imam rawatib. Begitu imam rawatib datang, nah baru qomat. Harusnya seperti itu. Nah, untuk sholat rawatib dengan pahala rumah di surga, apakah berlaku untuk kaum wanita? Naam, berlaku untuk mereka. Dan mereka ketika tidak jamaah di masjid, sholatnya di rumah, naam. Sekalipun sholatnya di rumah. Ingatan. Jadi bisa untuk berlaku untuk laki-laki, juga berlaku untuk kaum wanita. Seperti itu. Boleh, monggo. Nggih. Tayyib. Untuk qabliyah dengan tahiyatul masjid ini berbeda. Dua sunnah yang berbeda. Kalau tahiyatul masjid itu disyariatkan setiap kali masuk ke dalam masjid. Dan itu berlaku sebelum qomat. Ya, tapi kalau kita masuk masjid posisi sudah qomat, maka ikut sholat fardu. Tidak perlu tahiyatul masjid. Kalau misalkan sudah qabliyah di rumah sampai ke masjid belum qomat, apakah tahiyatul masjid? Naam. Tahiyatul masjid lagi. Seperti itu. Monggo bisa kalah ya. Nah, itu apakah anak pernah mendengar Allah alam ya Allah boleh dikerjakan tanpa tahiyat awal dan langsung empat gitu langsung tahiyat akhir, apa boleh seperti itu? Secara keterangan dari hadisnya untuk qobliyah zuhur 4 rakaat dari penjelasan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Rasul melakukannya dua rakaat. Yafsilu bainahuma bitaslim. Empat rakaat tadi dibagi dua dengan salam. Berarti kan dua rakaat, kata Ummu Habibah. Tapi sebagian pendapat di kalangan para ulama ada yang menyebutkan empat rakaat beruntun, ya. Tanpa tasyahud awal. Ya, ada sebagian ulama berpendapat demikian. Akan tetapi, pendapat tersebut kurang kuat. Ya, kurang kuat. Mengingat ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bersikap bersifat umum, wassalatun nafilah matna matna. Salat sunnah itu hukum asalnya dua rakaat, dua rakaat. Seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang kuat wallahu a'lam bishawab, dua rakaat, dua rakaat. Allah yang barik. Monggo, Pak Rama, monggo. Untuk melaksanakan salat rawatib itu kopiah, apakah yeah, kita kan di rumah, apakah nunggu sampai azan di azan masjid sebelah itu selesai atau waktu azan kita mulai salat apakah? Iya, secara kebolehan boleh. Jadi begitu azan mulai berarti kan tanda sudah masuk waktu salat. Muadzin baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung mulai sholat, boleh. Secara kebolehan boleh. Hanya saja ada amalan yang kita luput, yaitu menjawab azan. Nah, jadi afdolnya kita jawab azannya terlebih dahulu, berdoa setelah mendengar azan, baru sholat qobliyah. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau kondisinya ini kalau qobliyah dulu, setelah selesai azan gak nutut, nanti jamaahnya malah masbuk misalkan, maka begitu muadzin memulai azan, kita langsung azan, boleh, langsung sholat boleh, boleh, karena azan itu kan tanda kalau sudah masuk waktu sholat, sama halnya kayak kita berbuka puasa, kan gak nunggu selesai azan, begitu takbir, jangankan takbir, mungkin muadzin baru mangap, kita langsung makan, kan gitu. Wah, ini sudah masuk. Nah, sama kondisinya Pak Rama. Allahu Akbar. Jadi yang menyambung itu antara bagaimana jika kondisinya itu memang waktunya mepet, dia harus memilih antara dia jaga sunnah salat sunnah di rumah atau dia ngejar takbirat ihramnya imam. Tayyib. Misalkan harus milih ya. Nah, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan dua-duanya, selesai perkaranya ya. Itu yang lebih afdol. Misalkan diminta milih, kita kalau qobliyahnya di rumah enggak dapat takbiratul ihram. Tapi jamaah enggak telat. Telat atau enggak? Tetap telat, tetap telat. Oh, tayyib. Berarti enggak dapat takbiratul ihram, masbuk lagi kan gitu ya. Atau kita enggak melakukan qobliyah, milih apa namanya ngambil takbiratul ihram bersama dengan imam. Nah, kalau disuruh milih antara dua perkara ini, maka yang lebih afdol takbiratul ihram bersama imam. Mengingat itu adalah salat fardu. Nah, kalau salat fardu tentu lebih utama daripada salat sunnah. Ketika kondisi enggak mungkin melakukan salat rawatib, karena kalau kita melakukan rawatib yang sifatnya qobliyah di rumah, malah masbuk sholat wajibnya, sholat fardunya, maka utamakan sholat fardu. Sambil nanti dikondisikan. Ya, mungkin koordinasi dengan imamnya, dengan muadzinnya, supaya dapat keutamaan yang lebih banyak, ya, maslahat lebih besar, ya, disesuaikan, diberi waktu jamaah-jamaah yang ada di sekitar masjid untuk bisa mengamalkan sunnah rawatib di rumah dan tetap bisa ikut jamaah di masjid. Allahu Akbar. Tapi misalkan harus milih, ya otomatis sholat fardu lebih diutamakan. Allahu Akbar. Jazakallah. Baik. Cekap insyaallah ya. Cekap. Naam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.